warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya ibu-ibu? Baik-baik ya. Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Bersyukur pada hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat dan rahmat kepada kita semua sehingga kita diperkenankannya untuk bisa dan kuat dan diberikan kesempatan yang besar untuk bertadabur Al-Qur'an. Hari ini saya akan mengajak ibu-ibu semua untuk membuka surah At-Tur. Surat 52 maksud saya, ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء harus sabar di sini. ألتناهم من ألتناهم من عملهم من شيء اليوم في سبع من عملهم من شيء وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وَالَّذِينَ آمَنُوا dan orang-orang yang beriman وَاتَّبَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka بِإِيمَانٍ dalam keimanan. Jadi ada orang tua beriman, punya anak, punya cucu, mengikutinya dalam keimanan. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Nanti di surga, orang tua yang beriman ini punya anak beriman, masuk surga juga. Tetapi amal saleh anak dan cucunya ini tidak sederajat dengan amal saleh orang tuanya yang Bagus. Maka alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka derajat surga anak cucunya yang kurang soleh ini bisa diupgrade oleh orang tuanya yang soleh dan soleha. Seperti ibu-ibu ini insya Allah. Jadi orang tua yang soleh dan soleha beriman ini bisa mengupgrade derajat surga anaknya yang sudah soleh tapi kesalehannya berkurang. Maka orang tuanya itu bisa mengangkatnya sederajat dengan orang tuanya. Itu tafsir. Berdasarkan tafsir Ibnu Abbas. Tafsir Ibnu Abbas di dalam ayat ini. Dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Sementara pahalanya si orang tua ini tidak dikurangi sedikit pun akibat anaknya terupgrade. Ini namanya fadlun al-fadl. Disinilah sisi keutamaan orang-orang yang beriman di mata Allah. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ada dua maknanya di sini. Orang tua yang beriman bisa mengupgrade anaknya yang kurang setara kesalehannya dengan dia menjadi sejajar surganya. Tapi yang kedua sebaliknya. Kalau orang tuanya masuk neraka gimana Ustaz? Apakah bisa juga mengupgrade neraka anaknya? Yang tadinya surga nerakanya itu anaknya mungkin lebih rendah gara-gara orang tuanya durhaka, bisa menarik anaknya ke neraka yang lebih pejat, yang lebih sakit. Tidak. Karena ayat kullu mri'in bima kasaba rahinun, tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Jadi kalau orang tuanya masuk neraka, sementara anaknya beriman, tetap gak bisa diajak ke neraka sama orang tuanya. Nah, dari ayat ini kira-kira ibu-ibu dapat hikmah apa? Oke, sebelumnya saya tanya dulu, ada berapa pesan-pesan penting di ayat ini yang ibu dapat? Kalau mau tadabur harus mau mikir. Dapat berapa pesan penting di ayat ini? Satu, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Ada informasi. Informasi apa yang pertama? Orang tua yang beriman diikuti oleh anaknya yang atau cucunya juga yang beriman. Ini informasi pertama. Iya. Jadi ceritanya di ayat ini ada orang tua yang beriman yang keimanannya diikuti oleh anak dan cucunya. Misalnya, "Mah, kenapa sih gak boleh ngucapin selamat Natal?" Gitu kan? "Kan aku harus toleran, Mah. Menteri aja ngapus doa kita di kelas," gitu kan? Memang di era pemerintahan sekarang ini, baik yang pro Prabowo atau pro Jokowi sama-sama menilai gerakan anti agama kenceng sekali sekarang. Kristenisasi dan gerakan anti agama ini kenceng banget. Kalau orang tuanya ini masih separoh-separoh, lewat anaknya. Sebab kalau orang tuanya ini abu-abu, permisif, serba boleh, ya udah nah gak apa-apa, kan kita di Indonesia harus plural gitu. Eh gila loh orang tua kayak gitu. Harusnya jadi orang tua begini, "Mah, apa sih masalahnya kalau aku ngucapin selamat Natal?" Ini kejadian sama anak saya yang di UI ini. "Bi, gimana cara aku memahamkan teman aku karena nanti mereka mau akan adakan acara Christmas party di kampus. Gimana cara aku ngarang teman-teman karena kok kayak-kayaknya pada mau ikut semua?" Saya bilang sama anak saya, "Nak, konsep ketuhanan kita itu sudah komplit. Konsep ketuhanan Islam itu sudah selesai. Lam yalid walam, Tuhan kita itu tidak melahirkan dan tidak di." Kalau ada mengucapkan selamat hari kelahiran Tuhan, bagaimana akidahnya? Saya ulangi ya pertanyaan saya. Ini argumen ibu ke anak-anak. Argumen ibu ke suami yang belum komplit akidahnya nih. Konsep ketuhanan kita lam yalid walam, apa artinya? Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Jadi kalau ada yang mengucapkan selamat hari kelahiran Tuhan tanggal 25 Desember pula gitu, bagaimana konsep ketuhanan dalam keyakinannya? Cacat gak? Cacat gak? Halo? Jangan-jangan masih ragu nih. Cacat apa enggak? Kalau cacat akidahnya apa artinya? Ya rusak sholatnya. Hilang semua pahala sholatnya selama ini. Rusak puasanya. Habis semua pahala puasanya selama ini enggak ada. Lah layabatanna amalu. Hilang semua zakatnya, enggak ada gunanya lagi itu. Hajinya, umrohnya habis, bis-bis gitu. Urusan akidah ini enggak bisa ditawar. Nah, orang tua yang begini nanti yang bisa mengupgrade dan menjaga keimanan anaknya, insya Allah bisa meningkatkan kualitas surga anaknya nanti di akhirat kelak. Sementara orang tuanya yang abu-abu, yang serba boleh, ini bermasalah di akidahnya. Mudah-mudahan anaknya selamat dari orang tua yang seperti itu. Tapi saya ingin ingatkan, terutama yang anaknya di sekolah negeri, ini banyak sekali pelajaran sekuler. Kalau orang tua ini gak sungguh-sungguh menjaganya, ini bisa kacau akidah anaknya. Noh, kemarin di Bundaran HI, udah ada yang demo agar diperkenankan di Indonesia ada kelamin ketiga, the third gender. Kenapa? Nasullaha fa'ansahum anfusahum. Orang kalau lupa sama penciptanya Allah, orang kalau lupa dengan petunjuk Allah yaitu Al-Quran, orang kalau udah gak mau ngaji sehingga lupa kepada Tuhannya, maka dibikin lupa sama kelaminnya sendiri. Kami ini sebetulnya feminin yang terperangkap dalam jasad maskulin kami. Geblek gak itu? Itu kata si homo, si banci. Terus kata si lesbi apa? Kami ini sebetulnya maskulin yang terperangkap dalam tubuh kami ini. Lihat, kelaminnya sendiri udah lupa, dia gak tahu. Nasullaha fa'ansahum anfusahum. Karena mereka lupa kepada Allah penciptanya, pemberi hidayahnya, maka Allah bikin lupa siapa dirinya. Ini masalah akidah gak main-main. Liberalisme ini lagi kencang-kencangnya di Indonesia ini sekarang. Kristenisasi lagi sadis-sadisnya sekarang. Ibu-ibu berjilbab juga ditarik, diajakin berdoa. Di terminal, di stasiun itu. Gimana anak-anakmu di sekolah? Baru menterinya juga kayak begini cara berpikirnya. Kalau dia ngerekam sampai ke beliau, ya terima kasih. No, di Kelapa Dua, mobil 4Rider polisi itu bagi-bagiin permen sama Sinterklas, kristenisasi. Takbiran dilarang, diganti jadi Jakarta Festival Night. Dia pikir sama takbiran sama musik. Ini soal pemikiran. Gak apa-apa kan ibu-ibu diajak ngobrol kayak gini ya. Gak apa-apa. Karena kita gak bisa mengupgrade anak kita surganya kalau akidah kita sendiri pas-pasan. Nah, Ustadz, sebetulnya tema kita hari ini apa sih Ustadz? Tema kita hari ini adalah masuk surga sekeluarga. Mau? Mau gak Bu? Atau masuk surga sendirian aja? Biarin tuh laki, terserah dia mau jadi apa gitu. Ya gak boleh begitulah. Memang manusia paling menyebalkan di dunia ini adalah suami. Lo kira suami gak ngomong gitu? Manusia paling menyebalkan di dunia ini adalah istri. Itu kalau belum punya visi. Hari ini kita mantapkan visinya ya. Mudah-mudahan suami istri bahagia dan bisa masuk surga sekeluarga. Itu judulnya. Oke? Jadi judul kita apa, Bu? Masuk surga sekeluarga. Poin kedua dari ayat ini apa kira-kira? Tadi kan informasi bahwa ada orang tua beriman yang diikuti oleh anak dan cucunya dalam hal keimanan. Poin kedua, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Alhaq ini bukan hubungkan sebetulnya. Alhaq yulhaq. Intinya nanti disejajarkan surga si anak yang amal solehnya lebih rendah dari orang tuanya untuk sejajar di surganya. Jadi nanti ibu-ibu bakal ketemu sama anak dan cucunya. Mau gak di surga begitu? Jadi kita yang harus menarik mereka. Jangan sembarangan nyariin jodoh buat anak sama cucu. Modus nikahin gadis muslim ini lagi kencengnya sekarang. Jangan main-main soal agama. Poin ketiga. Apa? Wa ma alatnahum min amalihim min syai. Dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Jadi orang tua yang baik akibat anaknya sejajar enggak dikurangi jatah pahalanya, kenikmatannya juga akan tetap mendapatkan di surga itu. Itu poin ketiga. Poin keempat di ayat ini adalah kullu mri'in bima kasaba rahinun. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Misalnya ada ustazah yang menganjurkan nikah satu kelamin beda agama. Pasti belum mudeng deh yang saya omongin. Nikah satu kelamin beda agama. Coba pikirin baik-baik. Mestinya nikah semua agama itu sebetulnya kan beda kelamin satu. Ini ada yang sedang dibulak. Dibalik. Nikah satu kelamin beda agama. Ada ustazahnya, profesorahnya. Tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan menikah itu harus lawan jenis. Yang ada hanya kata-kata zauj, pasangan. Jadi kalau ada yang mau menikah sejenis, ya hak dia. Secara kemanusiaan itu hak asasi manusia. Nah kalau ketemu guru yang seperti ini, ya gak usah ikut deh, jangan ikut masuk neraka sama dia. Bilang sama dia, Bu, pelihara dua babi cowok di rumah, mau gak dia homo itu babi itu? Piara dua anjing cewek di rumah, Bu, mau gak dia itu lesbi? Anjing sama babi aja. Gak mau jadi gay, gak mau jadi lesbian. Binatang gak kedengeran yang namanya biseks dan transgender itu. Manusia yang sudah dikasih akal menuntut itu sampai kemunduran HI dan menuntut agar dijadikan rancangan undang-undang keadilan dan kesetaraan gender. Ini pertarungannya sekarang. Ini lagi kencangnya dan kita terus bertarung dalam hal ini. Kullu mri'in bima kasaba rahinun. Sampai profesor ahli tafsir gendernya pun saya tanya sama beliau langsung. Ustaz, antum itu kan ahli tafsir gender. Sebetulnya cara antum berumah tangga, apakah seperti yang antum tulis dalam tafsir antum, dalam tesis antum itu? Tidak, Ustaz Bastiar, itu kan cuma wacana saja. Wacana akademik. Tapi tafsir antum belum dijadikan rujukan oleh kaum LGBT. Lesbian, gay, dan bisex transgender itu. Ya kita kan di rumah sama juga kan, istri ya tetap istri kita, aturan Islam lah. Ini kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap orang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Nah bersyukurlah ibu-ibu tergabung dalam pengajian-pengajian ini supaya tambah jelas benang merahnya antara hak dan batil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amdadnahum bifakihah. Jadi mim ketemu ba. Wa amdadnahum bifakihah. Mim sukun ketemu ba. Jadi apa di sini? Hah? Ikhfa syafaq walahmin mimma yashtahun sabarnya ada dua itu kok mimi di sini ya walahmin mimma yashtahun. Dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka inginkan. Ada tambahan nikmat lain di surga yang Allah berikan kepada orang-orang tua yang berhasil membawa anak cucunya ke surga. Tambahan lain itu bukan cuma sekedar bisa mengupgrade surga anak cucunya sejajar dengan dia walaupun anak cucunya kurang amal salehnya, tetapi Allah memberikan tambahan lain berupa buah-buahan bifakihah. Buah-buahan ini kalau kita makan sebetulnya fungsinya sebagai main menu atau sebagai apa kira-kira kalau kita makan buah-buahan itu? Dia untuk appetizer atau dessert? Dessert biasanya. Tergantung kalau orang Islam, pembukanya itu bagusnya buah. Wa faakihatan wa abba. Sebelum makan nasi pakai sayur, makanlah dulu buah-buahan. Wafa di dalam Al-Quran begitu. Tambahan buah-buahan itu kalau saya bacakan dari tafsir Ibnu Katsir coba ya. Tadi saya baca Sa'di. Wa alhaqnahum bifawakih waluhum min anwa'in syatta mimma yustatabu wa yashtahi. Bayangkan main course-nya sudah disiapkan, surganya kemudian juga indah sekali, lalu dibawakan buah-buahan dan lauk yang paling istimewa, daging dari segala jenis yang mereka inginkan, berbagai macam bentuk daging-dagingan itu. Ini untuk menambah kesempurnaan nikmat surgawi bagi keluarga-keluarga yang menjaga dulunya hidangan yang halal di rumahnya. Yang waktu di dunianya dulu saking menginginkan agar bisa masuk surga sekeluarga, makanan-makanan enak anaknya dikontrol. Bapaknya mencari makanannya dengan cara yang halal, ibunya membelanjakan dengan cara mencari makanan yang halal. Nomor satu, kalau nanti mau belanja, nanti mau makan sekeluarga, nomor satu kriterianya adalah halal dulu. Enggak semua daging wagyu itu halal, apalagi yang impor. Bahkan menjadi tradisi makanan yang namanya steak itu yang masaknya pakai apa biasanya itu campurannya. Ada yang pakai sake juga itu. Yang diharamkan itu. Apalagi mestinya ibu-ibu lebih banyak datanya tentang yang haram-haram ini. Upayakan kalau cari makanan itu nomor satu cari halal atau haram. Baru kemudian murah atau mahal. Baru kemudian enak atau tidak? Biasanya kalau ibu cari makan apa dulu? Hah? Murah, enak, banyak gitu ya. Kelihatan dari bodinya memang. Jangan tersinggung kalau di sini bagus-bagus semua. Karena ketutup sama jilbabnya yang besar. Itu keuntungannya pakai jilbab syar'i. Bisa menutupi bagian sensitif. Jadi kalau cari makanan buat keluarga, mulainya dari mana, Bu? Pertama halal, kedua halal, ketiga halal lagi. Baru yang keempat halal lagi sampai 7 kali. Mimma yashtahun, yashtahun itu syahiyah, yang membuat selera makan kita itu semakin bertambah. Di surga itu minum dan makan bukan karena lapar, tapi karena enak. Nah, mengatur pola makan anak-anak yashtahun di sini sebetulnya yang namanya enak itu nanti di surga. Selama kita di dunia, mulainya dari halalan thayyiban. Nah, sekarang coba sebutkan ada berapa poin penting di ayat ini. Mereka mendapatkan tambahan buah-buahan dan daging-dagingan. Poin kedua, mimma yashtahun, segala bentuk yang kita inginkan. Mimma yashtahun, nanti di surga buah-buahannya itu semua yang kita rindukan, semua yang kita inginkan, semua yang enak-enak, yang menggairahkan rasa atau selera makan kita, itu kita pilih sepuas-puasnya sebagai bentuk kesempurnaan nikmatnya makanan surgawi. Begitu juga lauk-pauknya. Nah, situasi surganya nanti gimana? Kalau kita tuh berhasil masuk surga sama-sama di surga, ya, ini baru gambaran surganya, cara masuknya belum. Orang yang bikin rumahnya menjadi rumah ibadah, rumahnya itu dia buat visinya sebagai rumah ibadah. Kalau pulang ke rumah itu bawaannya ibadahnya semangat. Ada gak orang yang pulang ke rumah tiba-tiba kesel aja bawaannya, maunya keluar aja dan gak semangat beribadah? Ini harus dirubah. Dua, kalau ingin menjadikan rumah sebagai permulaan surga, ya, satu resepnya nih, baiti jannati, mau ibu-ibu, rumahku adalah surgaku, ya. Pertama, harus menjadikan rumah kita sebagai rumah ibadah. Yang kedua, menjadikan rumah kita sebagai rumah ilmu, tempat dibacakannya satu ayat satu hari, dibacakannya satu hadis satu hari, dibacakannya tentang aturan-aturan agama dalam fikih dan usul fikih atau qawaid fiqhiyah. Yang ketiga, kalau ingin jadikan rumahku adalah surgaku, supaya bisa masuk surga sekeluarga nih, harus jadikan rumah itu sebagai rumah benteng keluarga dari pengaruh-pengaruh buruk luar. Jadi pengaruh-pengaruh buruk di luar itu, suami kalau kurang kerja masuk ke rumah itu tiba-tiba suasananya sudah lupa. Saya tuh punya kebiasaan buruk atau baik saya nggak tahu. Adrenalin saya bekerja itu kalau sudah di mobil, udah keluar rumah mulai kerja tuh. Tapi kalau sudah sampai rumah itu tiba-tiba terset up otak itu tiba-tiba ya suasananya di rumah gue pengen tenang gitu. Dan anak-anak nggak boleh keras-keras angkat suara. Bahkan pembantu kalau sampai angkat suara, saya yang tegur. Dan tidak ada ribut-ributan. Semua harus saling memberi. Jadi suasana ketenangan di rumah ini kita harus gambarkan seperti suasana di surga itu. Ini yang pertama kali menciptakannya siapa? Ibu atau bapak? bapak bikin senang ibu sehingga ibu senang merawat rumahnya gitu kan. Ya, enak kan kalau pas suami pulang, depan rumahnya tuh tamannya bagus, bunga-bunga di pagarnya juga bagus gitu kan. Kayak rumah di Eropa itu kalau kita jalan di gangnya gitu kan, misalnya di balkonnya ada pagar besinya kan, kalau ada bunganya menjuntai gitu kan. Dan suami pulang kerja walaupun naik apa kendaraan umum bawa tas, ngelihat bunga tuh udah seneng aja bawaannya. Tapi kalau bininya serem, kaktus semua isinya rumah itu. Kayak padang pasir rumah gitu kan. Nih ngajarin romantis sama ibu-ibu dikit. Gitu ya. Aromaterapinya boleh ganti-ganti. Ya. Hari ini bau serai. Belum tahu ya? Enak banget bau serai itu. Ya. Besok bau apa lagi? Ya, jangan lengkoas lah. Yang memang enak. Di Surabaya itu ada satu hotel bintang 5. Ketika kita masuk, ya, itu serai rasanya itu fresh kita. Fresh, enak. Ya. Ini diketahuan berarti gak romantis ibu-ibu di rumah. Ya, jangan lengkoas lah. Lu kira mau bikin rendang. Yang baunya enak apa? Misalnya cengkeh enak gak? Enak. Cengkeh enak ya? Fresh misalnya gitu. Sehingga suasana di rumah itu betul-betul terbawa. Gitu ya. Kecuali tagihan banyak. Ini tengah bulan. Suami juga lagi kacau keluarnya. Apa? Bawang misalnya gitu. Peri-peri deh sekalian gitu masuk ke rumah. Jadi menyambut suami nanti masuk. Ya istri suruh ngiris bawang di depan pintu gitu. Oke. Pas dia masuk ke dalam langsung goreng sambal yang banyak gitu. Komplit kan? Gak begitulah. Suasana mesti dibangun di rumah. Menjadi rumah ketenangan sekaligus rumah perlindungan. Jadi suasana surgawi itu mesti memang dibentuk dari sekarang. Kalau perlu naruh buah, jangan cuma ini tempat buah, tempatnya doang yang bagus. Buahnya juga udah busuk, yang balik-balik dikit gitu kan. Kalau perlu udah diirisin gitu ya. Pisaunya berkembang-kembang dikit gitu kan. Ya romantis dikit lah ibu-ibu. Ya. Saya khawatirnya keluar dari pengajian mujahidah semua gagah-gagah gitu. Mukanya oval kayak cowok semua kan repot. Baik. Suasana itu harus dibangun. Begitu juga makanan, dagingnya gitu ya Bu ya. Walaupun suami pulang malam kalau buka tupperware-nya itu misalnya enak bentuknya. Tapi kalau harus dibuka ya potongannya gitu semua juga malas dia. Bikin suasana itu berbahagia di rumah. Supaya semua saling memberikan kebaikan. Kakak sama adik diajarin gak boleh bersuara keras. Dan hati-hati berprasangka sesama anggota keluarga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم kalau ibu-ibu penghuni surga di rumah itu ngajinya juga enak didengar suami ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ini uang belanjaan kurang nih biasanya kalau ngajinya kayak begini pitch controlnya kurang. Jadi kalau suara ngajinya enak, suami juga akan terbawa arus, anak-anak juga akan terbawa arus, ya. Ini kejadian. Ada kader saya, ya, punya anak 5. Punya anak 5, tapi yang nomor 1 belum masuk SD. Anak 5, yang nomor 1 belum masuk SD. Seru gak itu? Bagus berarti itu kan, ya. Sampai satu hari si istri bingung nih. Aduh, yang satu mau pup, yang satu minta makan, yang satu belum pakai baju, yang ini minta disabunin lagi di kamar mandi. Kira-kira maknya bilang apa? Pusing gitu kan? Ketika ibu yang pusing itu otak anak juga semua terserang itu. Pusing semua. kalau ingin membuat rumahku adalah surgaku dan bisa masuk surga sekeluarga, ya mesti latihan dari sekarang. Kata suaminya, coba bacakan Quran sama anakmu waktu dia mau tidur, wah sebelum dia bangun. Benar tuh kejadiannya. Setelah dibacain Quran, anak-anak itu jadi anteng. Tapi kalau emaknya bilang pusing deh, apalagi mama sempat bilang kayak gini, kamu tuh ya, mama tuh kayaknya udah mau mati aja. Seandainya mama bisa, mama bebesin lagi kamu ke perut mama. Satu, udah gitu ngejatin bapaknya lagi, hawas ya, nanti kamu, mama bilangin papa kamu ya, udah. Jadi wajah papa jadi serem. Udah, emak kayak malaikat Malik penjaga neraka. Bapak kayak malaikat pencabut nyawa. Gimana coba rumah kalau kayak begitu? Seru gak, Bu? Banyak gak anak-anak yang gak suka sama bapaknya? Gara-gara apa? Nah, kalau kamu nanti sudah besar, jangan kayak bapakmu ya, nak. Gimana rumah mau jadi surga kalau kayak begitu? Nah, mulai sekarang. Ini ringan-ringan tapi dalam sebetulnya ya. Setelah dibacain Quran di rumah, itu jadi tentram, anak jadi bahagia. Dan ibunya pinter. Ya. Tuh maknya kemarin yang di acara Hafiz Quran di Trans 7 yang saya bimbing itu, pakai gerakan. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza ta'alu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum. Enggak hafal kan? Dikira mau dibimbing terus. Ngafal di rumah. Setelah dibacain Quran dengan gerak, anak akhirnya menjadi ikut. Dan suami juga akhirnya gak kemana-mana pikirannya. Ikut bantu. Bahkan yang error-error. Ini jadi sembuh. Ibu sekarang lagi santet mahabbah nih, lagi musim. Suami-suami dipelet pakai sihir cinta nih lagi banyak sekarang. Hati-hati loh. Saya gak ngancem ya, tapi kalau suasana di rumah gak dibangun suasana surgawi, nanti suami akan pindah ke surga yang lain. Jadi bidadari surga di rumah ini harus betul-betul jadi bidadari bagi anak-anaknya. Suasana mesti terbangun. Jadi kalau pengen rumah punya rumahku surgaku, pertama rumah harus jadi rumah apa, Bu? Ibadah. Yang kedua, rumah harus jadi rumah ilmu. Yang ketiga, rumah benteng perlindungan. Ya, baru kemudian rumahku adalah surgaku. Dengan catatan individu keluarga itu harus memainkan peran itu. Baca Quran di rumah, ngaji. Kalau ada mulai error nih ya, rumah tangganya mulai error, anaknya mulai error gitu ya. Suasana di rumah harus dibangun. Bacakan ayat kursi di setiap sudut ruangan. Ya. Sebelum tidur, bangun tidur, usap itu spray-nya. Bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau bacakan ayatul kursi, bacakan Al-Fatihah. Itu kebiasaan Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Ya, supaya enggak usah curhat lagi setelah ini yang punya persoalan dengan suaminya, punya persoalan dengan anaknya. Ini mungkin di rumahnya tidak menjadi rumah ibadah. Mungkin rumahnya tidak jadi rumah ilmu. Mungkin rumahnya tidak jadi rumah perlindungan. Mungkin setiap anggota keluarga tidak dibentuk menjadi calon penghuni surga. Apalagi karir suami yang semakin tinggi. Kalau enggak dibarengi dengan iman, ya dalam teori Pareto, gitu ya. Dalam teori Pareto, manusia itu cenderung, teorinya siapa nih, menapaki jenjang ketinggian yang tidak sanggup untuk dia jalani. Nah karenanya suami juga perlu dibekelin. Misalnya cara efektif mempengaruhi suami itu, ada video-video misalnya, gambar-gambar yang membawa pada keimanan, yang tidak terkesan menghujat, yang tidak terkesan menggurui, seakan-akan memforward saja. Satu hadis, satu ayat, satu kisah. Anak-anak juga begitu. Bikin grup di keluarga, grup khusus untuk satu keluarga. Ketika kita sedang ngaji, lalu dapat inspirasi bagus sambil menunggu ustaz, forward ke dia. Nah, hari ini mama habis ngaji. Masuk surga sekeluarga yuk nak. Yuk mah. Mas, aku baru saja ngaji. Kayaknya enak deh kalau kita bikin program, yuk masuk surga sekeluarga yuk. Gitu. Nah, yang anaknya masih belum paham, belum pakai teknologi, kemudian bilang di depan anak-anak yang lain, nak, masuk surga sekeluarga yuk. Gitu. Visi harus terbangun. Pernah gak ngomong gitu di mobil misalnya, lagi rekreasi nih bareng-bareng, masuk surga sekeluarga yuk. Gunakan gaya bahasa seperti itu, yang memotivasi. Jangan yang gaya bahasanya menyerang. Kita nih gimana sih keluarga? Kayaknya masing-masing deh. Together sih, but alone. Gitu. Ya. Suaminya lain dengan dunianya di mobil. Anaknya juga main dengan iPad-nya. Emaknya juga dengan BBM-nya. Cekikikan kayak orang gila. Together, but alone. Banyak gak fenomena kayak gitu di keluarga? Banyak. Jadi bikin tema di rumah, masuk surga sekeluarga yuk, gitu. Mau? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini hadiah buat ibu-ibu yang sukses membawa keluarga ke surga. Selama ini kan bidadari mulu, gitu ya. Nah, sekarang lihat ini untuk ibu-ibu. Wa yatufu 'alaihim ghilmanul lahum. كأنهم لؤلؤ مكنون dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda melayani mereka seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Masya Allah. Ibu-ibu, nanti di sana punya pelayan-pelayan. Kalau saya pakai istilah berondong, negatif konotasinya. Pakai istilah gilmanun. Ya. Kalau di dunia selama ini, pembantunya mbak-mbak, mbok-mbok gitu ya. Karena takut suaminya kesengsem sama pembantunya barangkali. Dan umumnya pembantu itu perempuan, nanti bu di sorga, pelayan ibu-ibu ini semua pemuda-pemuda tampan mengelilingi ibu-ibu. Ka'annahum lu'lum magnun, mengelilingi ibu-ibu itu seperti mutiara-mutiara yang tersimpan buat ibu-ibu selama ini. Muda semuanya, masih pengen ketemu lakinya lagi? Saya nanya dulu, kalau nanti sudah punya nih berondong-berondong kayak gini nih, yang kekal abadi gilmanun buat ibu-ibu, masih pengen ketemu lakinya lagi? Setia berarti memang. Dan insya Allah nanti suaminya lebih ganteng lagi di sono. Sebagaimana ibu-ibu tidak kalah cantik dengan bidadari di surga nanti. Bidadari bisa cantik di surga itu tanpa amal saleh. Bagaimana kalau ibu-ibu dengan perjuangan dan amal salehnya bisa masuk surga, cantiknya melebihi semua bidadari di surga. Dan biasanya perempuan-perempuan surgawi di dunia ini memang tidak pernah bisa membuat suami pindah ke lain hati karena sudah jadi bidadari di rumah. Tapi kalau bidadarinya berubah menjadi bidadara. Sekarang terus terang aja deh, jujur aja deh gitu. Suaminya sebetulnya mau jujur tapi takut pingsan bininya kalau jujur. Udah, sekarang jujur aja gitu. Begini mah gitu. Ini kalau jujur mesti pingsan ini. Pilih aku atau pilih dia? Mukanya begitu kan? Alisnya naik, bibirnya juga agak mencelat dikit. Pilih aku atau pilih dia? Dalam hati sejujurnya bilang, mendingan pilih dia, muka lu udah kayak cowok. Ya secara psikologis, perempuan tuh kalau lagi marah, mukanya persis kayak cowok. Dan cowok tuh enak banget. Ma, sebetulnya aku pengen banget pilih dia. Tapi hari ini aku takut menghadapi kamu, Ma. Terpaksa aku sama kamu. Oh ya udah kalau begitu. Apa, Ma? Ya udah. Yang penting udah jelas gitu. Enggak. Suami kadang-kadang susah. Itu laki-laki dengan semua kejantanannya. Kalau ditantang malah jadi, itu bahaya. Rahasia kekuatan perempuan itu sebetulnya adalah pada kelembutan dan kepasrahannya. Itu rahasia kekuatan perempuan yang kadang-kadang kurang dimainkan dengan baik. Nah, perempuan-perempuan yang lembut, perempuan-perempuan yang selama ini mengabdi, perempuan-perempuan yang selalu pasrah, dibalas oleh Allah nanti. Dan berkelilinglah di sekitar mereka anak-anak muda yang menjadi pelayan-pelayan mereka. Seakan-akan mereka itu mutiara-mutiara yang tersimpan. Di mana ya kira-kira tafsirnya? Ikhbarun an khadamihim wa hashamahum fil jannah ka'annahum lu'lu' ar-rutab al-maknunu fi husnihim wa baha'ihim wa nadhafatihim wa husni malabisihim kama qala yatufu alaihim wildanum mukhalladun bi akwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Jadi digambarkan di sini bahwa yang menjadi pelayan ibu-ibu semua adalah pemuda-pemuda yang posturnya, yang gesturnya sesuai dengan selera ibu-ibu semua. Ibu pernah melihat kisah orang-orang mengiris jarinya ketika Yusuf melintas? Ya. Itu akan lebih hebat dari itu nanti kejadiannya. Sampai resis mengiris jari ini ketika mengiris buah-buahan. Hasyalillah. Gila, asli gila. Mahada bashar. Ini sih bukan manusia. In hadza illa malakun karim. Ini mah malaikat gila. Bukan enggak. Bukan enggak begitu. Hasyalillah. Pokoknya ngelihatnya aja ibu udah kenyang. Dan itu muda semua mukhalladun, dan pelayan muda ini kekal abadi buat ibu selama-lamanya. Gimana bu rasanya? Ustadz boleh disuruh mijit nggak Ustadz? Gitu. Nggak ada lagi yang nggak boleh di situ. Nggak ada lagi. Bahkan laki-laki KW nggak ada di situ. Yang layan gitu kelamaan nggak ada lagi. Laki-laki beneran yang melayani ibu-ibu. Bukan separuh laki, bukan separuh perempuan. Bi akwabin wa abariqa. Dengan cawan-cawan, gelas-gelas yang indah-indah terbuat dari permata dan berkilau. Indah. Dan ibu bayangkan, di dunia kita tidak boleh meminum gelas yang terbuat dari emas dan perak. Di sana, emas, perak dengan permatanya yang berkilau, ibu minum itu. Dan semuanya nikmat dengan pelayan-pelayan yang tampan-tampan muda-muda itu. Nah, barulah diceritakan gimana ceritanya mereka bisa masuk surga. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'dhin yatasaa'alun. Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Ada cerita di surga, bocoran di surga dari obrolan mereka diceritakan di dunia. Kenapa mereka bisa masuk surga? Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaa'alun, dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain saling bercengkrama. Bercengkrama saling bertanya-tanya, gimana ceritanya kamu bisa masuk surga? Dan ternyata jawabannya semua kompak sama. Oke, aku ceritakan, tapi nanti kamu ceritain juga ya. Gimana ceritanya kamu masuk surga ya? Ini asik nih. Jadi pembicaraan penghuni surga adalah pembicaraan yang memotivasi pada kebaikan, menuju kepada surgawi dan suasana surgawi. Mereka menahan diri untuk tidak berprasangka buruk. Mereka menahan diri untuk tidak menuduh. Mereka menahan diri lewat menahan emosi. Ada tipe ibu-ibu yang terlalu tough gitu. Semua harus dibicarakan. Aduh, kalau suami udah dapat, mas kayaknya ada yang harus kita bicarakan deh. Udah pegel deh bawaannya sama bini kayak gini. Bisa gak mah nanti setelah pulang? Kayaknya gak bisa deh. Mama tunggu di rumah makan dekat kantor papa ya. Udah tuh separuh tugas udah hilang semua sama bini kayak gini. Terlalu gentle gitu. Pegel. Bini kayak begini biasanya gampang laki begini gampang pindah ke bini yang feminin biasanya. Ini bocoran ya. Itu karena di dunia begitu bro. Kalau di surga gak begitu. Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaa'alun. Mereka saling bertanya-tanya di surga, gimana ceritanya kamu bisa masuk surga sekeluarga? Aku akan sampaikan kepada kamu, tapi kamu ceritakan juga ya kepadaku. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Mereka lalu berkata, sesungguhnya kami dahulu waktu di dunia, di rumah tangga kami, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami, kami saling mengingatkan tentang bahayanya siksa api neraka. Oh, itu rahasianya. Itulah karenanya visi berumah tangga yang ingin masuk surga sekeluarga, ku anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Oh, itu ya visi berumah tangga. Oh, rupanya ketika mereka di dunia ini saling mengingatkan. Mas, enak kali ya kalau kita sekeluarga dari sekarang ini bercita-cita masuk surga sekeluarga. Betul juga sih, Ma. Ya. Nah, baru kemudian siapin stroberi buat suami ngobrol berdua. Gelasnya yang cantik gitu. Terus kali-kali kayak jepitin apa stroberinya di atas gelasnya kayak di restoran gitu. Ini gentle pakai gelas anak-anaknya pula. Mas nih air hangat mas. Panas lagi gitu. Kayaknya keluarga kita bakal masuk neraka nih mas gitu. Ya udah komplit. Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaa'alun qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Kami dulu di dunia saling mengingatkan tentang bahayanya siksa api neraka. Mas, aku enggak ngebayangin deh. Kalau salah satu dari anak kita kena narkoba, Mas. Akibat kita kurang perhatian, kurang kasih sayang sama mereka. Aku gak ngebayang kalau salah satu dari anak kita atau anggota keluarga kita ini bakal masuk neraka, Mas. Ya Allah, di depan masnya berdoa, lindungilah kami dan keluarga kami dari siksa neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi Bu, persoalan utama di rumah tangga itu komunikasi. Soal komunikasi, terutama istri-istri yang terlalu maskulin. Saya tuh gengsi minta Ustaz. Kita kan sudah sama-sama tua Ustaz, kita udah sama-sama dewasa. Enggak perlu diminta lagi dong mestinya Ustaz. Gitu. Makan tuh gengsi. Justru suami itu seneng kalau diuwongi, dijadikan sebagai suami itu. Apalagi udah istrinya jago bisnis, rajin ngaji, penghasilan suami udah kerja keras, hasilnya pas-pasan. Ini kadang suami minder. Atau kemungkinannya dua, dia menjadi monster kamu besarkan dengan pola-pola kamu sendiri. Jadi jangan gengsi. Kembali kepada fitrah. Sering berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Suami diajak ngerti, mulai dia urusan anak sampai BBM naik dan harga seledri mahal. Mesti tahu dia. Jangan cuma bawaannya marah. Kamu nih ya, kayaknya enggak cukup-cukup deh dikasih uang belanja. Sampai ada tetangga kasihan. Masa dijatah 250 ribu sebulan? Yang suaminya udah naik jabatan tinggi, dikasih 2 juta per bulan. Kan kasihan. Ini mungkin gara-gara istrinya tidak pandai berkomunikasi. Akhirnya si istri dibiarkan kerja sama suami sampai malam karena dijatah cuma 2 juta. Istri harus cari, ya cari sendiri. Ini komunikasi kayak gini buruk. Udah kerja capek, rumah tangga sampai rumah lelah, anak gak keurus. Maka ibu-ibu harus bersyukur punya suami ngizinin ibu bisa ngaji kayak gini nih. Udah, terima kasih yang banyak deh. Saya cerita tadi, ini benar loh. Ada yang dijatah 250 ribu per bulan. Akhirnya pulang ngaji dia sambil jahit. Ada yang dijatah suaminya pejabat tinggi cuma 2 juta sebulan. Ibu-ibu dapat berapa? Bersyukur gak kira-kira? Alhamdulillah bisa ngaji gitu kan? Bahkan bisa ikut arisan. Banyak syukur gak? Tinggal barangkali perlu motivasi lebih lanjut. Bagaimana suasana surgawi di rumah ini perlu dibangun. Nah, yang belum bisa, saya berencana ingin membuat mungkin semacam gathering. Insyaallah, sebentar lagi saya akan launching forum yang namanya Majelis Ayah. Saya akan man to man bersama para ayah. Tapi ibu-ibu gak boleh hadir di majelis itu. Kami sudah punya majelis malam Ahad. Ini sebetulnya yang saya sampaikan hari ini. Ini baru seperempat dari materi masuk surga sekeluarga session 1. Ada sesi 2. Jadi materi ini baru seperempatnya. Ibu merasa butuh gak kira-kira materi kayak gini? Lebih butuh lagi laki, suami. Jadi saya akan buat forum majelis ayah. Khusus para ayah. Supaya ayah ini ngerti. Sebab biang kerok persoalan ada sama mereka di keluarga itu. Di seluruh dunia. Biang kerok di rumah tangga itu adalah ayah yang tidak bisa jadi ayah, suami yang tidak bisa jadi suami. Gara-gara gak didik sama emaknya waktu masih kecil jadi laki-laki. Suruh sekolah, belajar, sekolah, belajar. Tapi gak ada pendidikan. Karena memang gak ada modal untuk itu. Nah, mudah-mudahan ayat ini bisa. Nah, kecuali bagi yang udah mentok banget gitu ya, udah gak bisa menyelesaikan sendiri, mungkin perlu traveling bareng sama saya. One day saya akan bikin untuk itu. Kita assessment dulu, di mana locknya, di mana komunikasinya. Ya, Ustadz bisa ngomong gitu kayak Ustadz itu bisa begini karena dia juga pernah banyak masalah dulunya. Bedanya ada yang lulus, ada yang gak lulus. Nah, saya berbicara seperti ini tentu saya dengan semua kekurangan, saya dengan semua kebodohan, saya dengan semua kehinaan, saya dengan semua kelemahan, saya juga belajar. Ya, kadang-kadang yang komunikasinya buntu di rumah, ini perlu gaya bahasa lain, perlu komunikasi lain, perlu pendekatan lain, agar keluarga kembali harmonis. Ada jin khusus kadang-kadang yang gak suka rumah tangga kita ini romantis. Itu perlu juga, makanya ibu-ibu sebagai penutup, kalau mau rumahnya romantis, mulai dari hal yang paling sederhana. Hal adullukum ala amalin in fa'altumu tahabbtum bainakum. Rasulullah SAW bersabda, mau gak aku tunjukkan pada satu amalan, kalau kamu lakukan itu, insya Allah kalian akan saling mencintai satu sama lain. Afshus salam bainakum, tebarkanlah salam diantara kalian. Begini caranya. Ada yang rumahnya kadang-kadang suka merasa terganggu oleh jin, ada suara-suara, ada situasi yang suka menakutkan, gampang. Obatnya gampang, caranya gampang. Itu pernah kejadian sama saya. Ketika pindah ke rumah saya yang baru itu, tiba-tiba saya di kamar anak saya berdua sama istri dengar suara duk, duk, seperti monster berjalan di lantai dua. Duk, duk. Ketika istri saya agak tegang, saya pura-pura gak denger. Gitu kan? Saya ngerti dunia ini. Kenapa kamu? Abi tadi dengar gak? Suara kayak monster jalan di atas kan? Jadi kamu benar dengar? Dengar benar. Kenapa? Mas Buloh. Tanpa terasa itu semua bisa terusir dengan mudah. Caranya, setiap masuk rumah ucapkan salam. Setiap masuk kamar sendiri walaupun gak ada orang ucapkan salam. Dan biasakan anak-anak masuk ke kamarnya ucapkan salam. Masuk ke kamar orang tuanya ucapkan salam. Masuk ke kamar kakaknya ucapkan salam. Masuk ke kamar adiknya ucapkan salam. Pindah itu, dia gak ada yang tinggal. Dia tahu diri. Kalau dia muslim dia akan lebih baik, kalau dia kafir dia akan keluar. Apalagi kalau ditambah, kalau mau ditambah nih, ini resep ulama dari Al-Quran juga. Kalau mau rumahnya tentram dan keluar itu jin-jin, pengganggu-pengganggu rumah, termasuk barangkali yang sudah terlanjur bermain salah suaminya, ya jadi anggota dewan, kemudian pakai tanam tanah dari dapilnya ke depan kamar istrinya, depan rumahnya, udah pakai tanam tanah, insya Allah gak perlu ribet-ribet, salam aja yang banyak. Dan bacakan ayat kursi di setiap sudut ruangan, kecuali di dalam WC, jangan. Baca di ruang tamu ayatul kursi, di dapur baca ayat kursi, di kamar baca ayat kursi. Gak lama tuh dia pergi, dan gak berani lagi dia datang ke rumah kita. Dan semua kekuatan-kekuatan gaib yang hendak menghancurkan keluarga kita, itu kemudian hilang. Biasakan itu. Bagaimana dengan air yang ada pada tape singkong halal atau tape ketan halal? Padahal hadis singkong maupun ketan halal hukumnya, ya benar. Jadi begini, ya, anggur ada yang menjadikannya sebagai makanan penuh berkah. Dan ada yang meniatkan dari awal anggur itu untuk minuman yang memabukkan, padahal dari barang yang sama. Jadi dari sini, kehalalan tape dan kehalalan ya tape ketan dan tape singkong itu karena dari awal memang tidak diniatkan untuk yang memabukkan dan tidak melalui proses fermentasi diniatkan dari yang haram. Jadi memang innamal a'mal binniat. Jadi boleh gak sekarang Ustaz, saya niat bikin anggur untuk saya simpan selama 10 tahun supaya tidak memabukkan? Enggak lah, jangan bohongin Tuhan untuk hal-hal yang memang sudah jelas. Pertanyaan kedua, memberi ucapan selamat kepada pengantin non muslim boleh, karena itu tidak terkait dengan akidah. Boleh. Ibu misalnya pada saat kematian saudara noni, pada saat pernikahan saudara noni, ya ketika nikah di gereja pun gak ada masalah, selama tidak terkait dengan masalah ibadah, ritual ibadah, gak apa-apa. Bahkan sholat di gereja pun boleh. Wei bubuk, wei bubuk, meskipun sudah ada label halal mui, belum tentu halal kalau ada wei. arak putih atau rum gitu, Ustaz. Tapi kan rum. Dalam ya semua jenis makanan yang beredar ini semuanya berlabel halal ya. Tapi kan kita tidak tahu apakah itu kehalalannya betul-betul halal sementara banyak campuran-campurannya begitu, Ustaz. Yang dituntut dari kita dua. Satu, kehati-hatian. Dua, tawakal kepada Allah. Ketika memang sudah ada label halal dan kita berprasangka baik, ya, MUI sudah melakukan itu. Tapi kalau masih ragu juga sementara keyakinan kita misalnya 60%, Bismillahirrahmanirrahim, makanlah. Ya, al-aslu fit ta'am halal illa ma dalla dalilu la tahrimi. Asalnya semua makanan itu halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau indikator yang jelas-jelas mengharamkannya. Tawakal Allah. Satu lagi, Ustaz. Silakan. Mengenai Ustaz yang tadi jangan jadi ayah yang gagal, Ustaz majelis ayah yang jangan sampai jadi ayah yang gagal. Barangkali Ustaz ada berkenan waktu untuk membina para bapak-bapak kami, Ustaz. Karena ada jemaah yang memintanya, Ustaz. Bagus. Ya memang khusus satu sesi jangan jadi ayah gagal. Tapi bukan untuk ibu-ibu. Tapi untuk ibu-ibu kalau ingin mendidik suami supaya jangan jadi ayah gagal, untuk hari ini saya kasih ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada tiga kriteria ayah sukses. Satu, menanamkan tauhid. Dua, melindungi anak dari syirik. Dan yang ketiga, mendidik anak untuk turut pada aturan-aturan agamanya atau aturan-aturan Islam. Itu tiga poin utamanya. Sekarang saya angkat dari kasus Yakub. Kita buka surah Al-Baqarah 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada? إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Yakub ketakutan menjelang kematiannya terkait dengan anak-anaknya sebagai seorang ayah di hadapan anak-anaknya. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, wahai Muhammad? Pastinya Muhammad tidak hadir dan Nabi Muhammad belum lahir. Tapi informasi Al-Quran meyakinkan Muhammad bahwa apa yang akan Allah sampaikan ini penting dan benar adanya. Apa peristiwanya? Ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ia berkata kepada anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku sekalian." Ini akan menjadi persimpangan jalan kehidupan ayah. Tolong jawab. Selama ini ayah cuma bisa lihat rapot kamu, padahal rapot kamu itu hasil pendidikan guru kamu, tapi ayah tidak tahu. Rapot hasil pendidikan ayah buat kalian ini apa? Ayah sering bikin rapot hasil pendidikannya sendiri enggak? Enggak kan? Bisanya marah doang. Kenapa nilainya hitam semua? Harusnya Merah semua yang bagus pemberani itu. Terbalik ya. Sebetulnya gak penting banget nih, angka itu bukanlah sebuah ukuran. Saya kadang-kadang gak terlalu memperhatikan apa hasil anak saya. Itu urusan gurunya. Tapi saya sebagai orang tuanya, apa yang sudah saya berikan kepada dia. Dan rapot menjelang akhir hayat yang harus dicek ulang, apakah dia menjadi ayah gagal atau ayah sukses. Ma ta'buduna min ba'di, anakku, siapakah gerangan yang akan kalian sembah selepas kematian ayah? Tolong jawab. Luluskah ayah sebagai seorang ayah di menjelang kematian ayah? Anaknya lulus. Qalu na'budu ilahak, kami akan menyembah Tuhan ayah, Tuhan kakek ayah Ibrahim, Tuhan kakek ayah Ismail, Tuhan kakek ayah Ismail. Betapa bangganya anak pada ayahnya, bahkan kepada nasab ayahnya. Tauhid masuk. Bukan cuma itu ayah, ilah wahidah, kami hanya menyembah Tuhan yang satu, kami tidak akan musyrik. Karena ayah membentengi kami mulai dari yang paling kecil, mulai dari ucapan selamat Natal sampai Natal Christmas party. Ayah telah melindungi aku. Bukan cuma itu ayah, wa nahnu lahu muslimun, kami akan tunduk patuh pada aturan agama-agama, pada aturan agama ayah, agama kakek Ibrahim, Ismail dan Ishak. Jadi tiga contoh kriteria ayah yang sukses, daya tidak gagal. Kalau ingin kasih suami, tinggal klik di YouTube, ketik saja jangan jadi ayah gagal Bakhtiar Nasir gitu, udah kasih linknya saja, selesai. Jadi pinjam mulut gue untuk ngomong di situ. Tapi kalau ada majelis ayah, mungkin bisa lebih enak diskusinya. Ya, saya bisa belajar dari para ayah dan saya juga bisa sharing dengan para ayah. Jelas? Mari sama-sama kita tutup kaji kita ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana wa lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك wa inna minal muslimin. Ya Allah, jadikanlah kami anggota rumah tangga yang senantiasa menegakkan kalimat takwa di dalam rumah kami. Jadikanlah kami orang tua yang menjadikan rumah kami rumah ibadah, rumah ilmu, rumah perlindungan, rumah ketenangan, dan sebagai permulaan surga bagi rumah tangga kami di dunia kami. Ya Allah, jadikanlah kami teladan bagi anak-anak kami dalam mendirikan sholat. Dan jadikanlah anak cucu keturunan kami anak-anak yang mendirikan sholat. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami sebagai permulaan surga kami. Dan jangan jadikan rumah tangga kami sebagai permulaan bagi neraka kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين